بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كتا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى sadisan yang keenam, bantahan terhadap Sawiyan. Qala As-Sawiyan ta'liqan ala hadzal hadith, kata As-Sawiyan memberi komentar atas hadis ini, kata dia, فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه زلت به قدمه. Sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu tergelincir, terjerumus, watakarrara minhu syurbul khamr, dan terulang darinya kesalahan, yakni berulang kali melakukan kesalahan syurbul khamr, minum khamr. Walakin hadza la ya'ni annahu fasidun bil kulliyah, tetapi ini bukan berarti bahwa dia rusak secara utuh. Bukan rusak secara menyeluruh, bukan berarti rusak sama sekali. Bal inna fihi min as-sifatil hamidati, melainkan pada dirinya masih ada sifat-sifat yang terpuji. Ma yujibu mahabbatahu wa mualatahu, yang mengharuskan untuk dia tetap dicintai, dia tetap, ya, kita tetap loyal padanya. Tidak membencinya dan tidak memusuhinya, tidak berlepas diri darinya. Kemudian kata Sawiyan, fayu'arafu lil muhsin ihsanuh walil musii isa'atuh. Jadi hendaknya orang yang berbuat kebajikan mesti tetap diingat kebajikannya, dan orang yang melakukan kesalahan diketahui kesalahannya. Bukan berarti ketika melakukan kesalahan lupa dengan kebaikannya, kesalahannya saja yang diingat. Itmaman lil adli wal insaf, dalam rangka kesempurnaan sikap adil, ya, terhadap setiap orang. Wala yajuzu bihalin taglibu janibin nadhri ila al-ma'siyati duna an-nadhri ila baqiyatil hasanati wal fadail. Tidak boleh sama sekali kita menitikberatkan, ya, mendominankan sisi pandang kita kepada maksiatnya saja tanpa memandang kepada sisa-sisa kebaikannya dan keutamaan yang dimilikinya, kata dia. Wa hadza huwa al-haddul fasilu baina ahli sunnati wal khawarij. Ditutup dengan keterangan ini, inilah al-haddul fasil, inilah titik pembeda, inilah batas pemisah antara Ahlus Sunnah dan kelompok Khawarij. Ya. Wa asyara ila majmu'il fatawa, dan dia kemudian mengisyaratkan kepada kitab Majmu'ul Fatawa Ibn Taimiyah rahimahullah, disebutkan juz 3 halaman 151-152. Nah, ini ucapan dia dan ini mengandung syubhat. Ya. Akan dibantah habis oleh Syekh Rabi hafizahullah. Kata beliau, kata Syekh Rabi, wa ala hadzal kalami ma'akhidhu, atas ucapan ini ada beberapa kesalahan, ya, yang harus diluruskan. Minha, diantaranya qauluhu, diantara kesalahan-kesalahan itu yang ada pada ucapannya tadi yang kita dengar, qauluhu, ucapan dia mengatakan fihi, yakni as-sahabi alladhi uqima alil haddu, pada diri sahabat, yakni sahabat yang dikenai hukum had karena minum khamar, itu yang dibahas. Pada sahabat itu, kata dia, minas sifatil hamidah, ma yujibu mahabbatahu wa muwalatahu, masih terdapat sifat-sifat terpuji yang menuntut keharusan dia masih dicintai dan kita tetap loyal padanya. Meskipun dia tergelincir, terjerumus dalam kesalahan yang besar, minum khamr sampai terkena hukum had. Nah, ucapan dia ini, kalimat ini, kata Syekh, "Mada yuridu bi?" Apa yang dia mau dengan ini? Apa yang dia maukan dengan ini, dengan kalimat ini? Ya. Hal yuridu mahabbata wa muwalat hadha sahabi? Apakah maksud dia dengan kalimat ini, dia ingin menunjukkan, ya, kecintaan dia kepada sahabat tersebut, loyalnya dia kepada sahabat tersebut, dan dia menuntut kita seperti itu? Fana'am, maka ya, kita sepakat kalau itu, jika itu yang dia mau. Masalahnya sekarang yang dia mau sebenarnya apa? Kalau itu yang dia mau, itu bagus. Au yuridu mahabbata wa muwalatal mubtadi'in wal fujjari minal khammarin wal murabin wa ghairihim hakad ala al-itlaq tabu au lam yatubu, atau sebenarnya yang dia mau di balik itu, yang dia mau ingin menggiring kaum muslimin untuk tetap cinta loyal kepada para mubtadi', para pelaku bid'ah, para tokoh bid'ah, tetap cinta dan loyal kepada orang-orang fajir, ya, orang-orang fasik dari kalangan para pecandu khamr, ya, rentenir-rentenir yang mencekik manusia dengan ribanya. Dan selain mereka, dari para pelaku dosa-dosa besar, dia ingin kita tetap cinta dan loyal dengan orang-orang seperti itu, ya, secara mutlak. Mereka tobat atau tidak tobat, tidak peduli meskipun tidak tobat, dengan alasan, ya, mereka masih punya kebaikan juga, masih ada sifat-sifat terpuji, meskipun, ya, bergelut dengan riba, meskipun pecandu khamr, meskipun ini dan itu, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, meskipun punya bid'ah-bid'ah, tapi tetap ada kebaikannya. Berarti kita tetap harus cinta dan loyal padanya. Apa ini yang dia mau dengan alasan menyebut sahabat itu? Jika itu yang dia mau, fahadha laisa min madhhabi ahli sunnah wal jamaah, maka ini bukan madhab ahli sunnah wal jamaah, bal min madhhabihim, bahkan yang merupakan mazhab Ahlus Sunnah Jamaah, at-taqarrubu ilallahi bi bughdi hadhihi al-asnafi wa mu'adatihim wa hujranihim. Justru yang merupakan mazhab Ahlus Sunnah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan membenci golongan ini. Ya, golongan fasik, golongan mubtadi', memusuhi mereka dan menghajar, yakni memboikot, menjauhi mereka, memboikot mereka. Justru kita berharap pahala kepada Allah dengan itu. Mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Bukan menyukai mereka, mencintai mereka, loyal kepada mereka, dekat dengan mereka, dan seterusnya. Bukan. Nah. Qala al-imamu al-Baghawi rahimahullah. Kata al-imamu al-Baghawi rahimahullah. Wa qad madatih sahabatu wa tabi'una wa atba'uhum wa ulama'us sunnati ala hadha. Sungguh telah berlalu generasi para sahabat, tabi'in, generasi penerus tabi'in, dan ulama sunnah, ulama hadis, ala hadha, di atas manhaj ini tadi yang kita dengar. Mujmi'ina, muttafiqina, mereka semua sepakat. Ijma' mereka sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat di antara mereka. Ala mu'adati ahli al-bid'ati wa muhajaratihim Ijma' mereka sepakat mereka atas manhaj memusuhi ahlul bid'ah dan memboikot ahlul bid'ah. Ini kata Imam Al-Baghawi rahimahullah. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, qala Ibnu Umar fi ahli al-qadar. Kata Ibnu Umar tentang ahli al-qadar, yaitu golongan yang ingkar takdir yang muncul ketika itu. Di masa itu Ibnu Umar masih hidup. Muncul tokoh mubtadi' yang baru di Basrah. Namanya Ma'bad Al-Juhani. Nama tokohnya Ma'bad Al-Juhani. Bersama para pengikutnya memunculkan bid'ah baru, yaitu mengingkari takdir. Dengan mengatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan alam semesta ini, di alam semesta ini, ya, sebelum itu terjadi Allah tidak tahu apa-apa. Allah tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah terjadi, ketika terjadi baru Allah tahu, kata mereka. Ya. Ini mengingkari takdir. Karena ya, dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman dengan takdir baik dan buruk empat perkara. Mengimani bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan terjadi di alam semesta, sebelum terjadi Allah telah tahu. Telah tahu itu semua, bahwa akan terjadi ini, itu, dan seterusnya. Semuanya yang ditakdirkan, yang akan terjadi, Allah telah mengetahuinya. Dan yang kedua, Allah telah mencatatnya dalam Al-Lawhul Mahfuz. Dan tidak ada yang meleset dari yang tercatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Tidak ada yang meleset dari ilmu Allah SWT. Ya. Dengan ilmu Allah yang terdahulu, yang azali, telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadi, dan Allah telah mencatatnya dalam Al-Lawhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah tercatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Kemudian semua itu terjadi dengan kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, dan semua itu terjadi sebagai makhluk ciptaan Allah Ta'ala dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya di Basra mengatakan Allah tidak tahu sebelum terjadi. Ketika terjadi baru Allah tahu. Ada dua tokoh tabi'in ya, yang melapor kepada Ibnu Umar. Mengabarkan, menginformasikan kepada Ibnu Umar tentang Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya mengatakan begini-begini tentang takdir. Kata Ibnu Umar, akhbirhum, jika kamu berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka dari saya, Ibnu Umar, sahabat. Anni bari'um minhum, saya berlepas diri dari mereka. Wa annahum minni bura'a, dan sesungguhnya mereka telah berlepas diri dariku. Pada kelanjutannya, Ibnu Umar mengatakan bahwa meskipun mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai mereka taubat dan beriman dengan takdir. Artinya dikafirkan oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Nah, tidak ada kecintaan kepada mereka, tidak ada loyal kepada mereka. Ya, ini Ahlus Sunnah, ini manhaj Ahlus Sunnah al-Jamaah. Thumma saqa kalama ba'di salaf, kemudian Ibnu Umar, Al-Imam al-Baghawi mengurai ucapan sebagian salaf ya dalam masalah ini. Nah, wa an Abi Firas dan dari Abi Firas qal, kata Abu Firas, khotaba Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah. Faqala, maka Umar bin Al-Khattab berkata dalam khutbahnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kaum muslimin, ala innama kunna na'rifukum idh baina dhahrayna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hanyalah dulu kami mengenal kalian ketika di tengah-tengah kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yanzilul wahyu, dan ketika itu turun wahyu. Ya, akan turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan suatu perkara ya yang ada. Nah, hakikat perkara yang ada, hakikat yang sebenarnya. Wa idh yumbi'unallahu min akhbarikum, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang berita-berita tentang kalian, ketika itu dengan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad intalaqa, ketahuilah sekarang sesungguhnya Nabi sudah pergi, sudah tidak ada di tengah-tengah kita, sudah wafat beliau. Wa qad inqata' al-wahyu, dan wahyu sudah terputus, tidak ada lagi wahyu yang turun. Wa inna ma na'rifukum bima naqulu lakum, hanyalah sesungguhnya kami mengenal kalian bima naqulu lakum, dengan apa yang kami katakan kepada kalian, yaitu ucapan Umar. Artinya ini yang dijadikan manhaj, ya, dijadikan sebagai manhaj metode oleh Umar bin Khattab dalam menilai kaum muslimin yang dipimpinnya selaku Amirul Mukminin, khalifah ketika itu. Man adhara minkum khairan, kata Umar. Man adhara minkum khairan, barang siapa di antara kalian menampakkan kebaikan, dhananna bihi khairan wa ahbabnahu, kami pun berprasangka baik kepadanya dan kami pun akan mencintai dia. Wa man adhara lana minkum syarran, sebaliknya barang siapa di antara kalian menampakkan kepada kami kejelekan, dhananna bihi syarran wa abghadnahu alaihi, kami pun berprasangka buruk padanya sesuai yang dia tampakkan, dan kami akan membencinya. Itu sikap. Sarairukum bainakum wa bainallah. Adapun rahasia-rahasia mengenai hakikat sebenarnya yang ada di lubuk hati kalian, bagaimana sebenarnya hakikat yang ada di hati-hati kalian, itu sifatnya rahasia. Di dalam dada, dalam hati Umar bin Khattab tidak dapat wahyu. Ya, tidak turun wahyu untuk mengungkap dan menyingkap rahasia-rahasia yang ada di dada dan manusia. Maka Umar mengatakan sarairukum bainakum wa bainallah. Hakikat kalian yang terhasiakan di batin-batin kalian, di hati-hati kalian, antara kalian dengan Allah SWT. Itu bukan urusan saya. Tapi sebatas muamalah, sikap, perlakuan apa yang ditampakkan. Secara lahir, ucapan, dan perbuatan. Jika menampakkan kebaikan, maka kami berprasangka baik padanya. Kami akan mencintainya. Jika menampakkan kejelekan, kami akan berprasangka buruk padanya dan kami akan membencinya. Itu kata Umar. Ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Syekh Rabi', hassanahu Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir menilai athar Umar tadi derajatnya hasan. Artinya berdasarkan penilaian ini bisa dijadikan hujjah menurut Ahmad Syakir, tapi dikritik oleh Syekh Rabi', kata Syekh Rabi', wa fi tahsinihi nadrun, dan pada penilaian Ahmad Syakir menilai athar Umar itu berderajat hasan ada kelemahan, ya, ada kelemahan, lakin yusta'nasu bihi wa alaihi amalus salaf. Akan tetapi, yani bersama dengan lemahnya, dhaifnya tadi riwayat athar Umar itu, yusta'nasu bihi, ya, kita merasa tenang, ya, dengan athar itu. Bukan hujjah, tapi kita merasa tenang dengannya. Wa alaihi amalus salaf, dan amalan salaf berjalan di atas ucapan Umar. Nah, wa qala al-Bukhari fi sahihih, kata Imam al-Bukhari dalam sahihnya, haddathana al-Hakam ibn Nafi', telah menceritakan hadith kepada kami al-Hakam ibn Nafi', akhbarana, dalam berita qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri, dia berkata memberitakan kepada kami Shu'aib dari az-Zuhri, qala haddathani Humaid ibn Abdurrahman bin Auf, dia berkata telah menceritakan hadith kepada kami Humaid ibn Abdurrahman bin Auf, anna Abdullah ibn Utbah, sesungguhnya Abdullah bin Utbah, qala, pernah berkata, sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Umar ibn Khattab, aku telah mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul, berkata. Adapun ini sahih, jelaskan dalam sahih al-Bukhari. Apa kata Umar? Inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada orang-orang yang dulu dihukumi, terkena vonis hukum berdasarkan wahyu yang turun pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya qad inqata', dan sesungguhnya wahyu sekarang sudah terputus. Nabi SAW sudah wafat. Wa innama na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum. Hanyalah sesungguhnya kami akan memberi hukum kepada kalian sekarang, dasarnya apa? Bima dhahara lana min a'malikum, berdasarkan amalan-amalan kalian yang tampak dari kalian. Ya. Yang kami ketahui secara lahir. Faman adhara lana khairan, maka barang siapa menampakkan kepada kami kebaikan, amannahu wa qarrabnahu, kami menjamin keamanannya dan kami akan mendekatkannya kepada di sisi kami, dicintai. Ya. Ada loyalitas. Ya. Saling mencintai, saling menolong. Nah, walaysa lana min sariratihi syai'un, dan kami tidak punya urusan apa-apa tentang rahasia batinnya. Itu bukan urusan kami. Ya. Ya, urusan rahasia yang ada dalam batinnya, hakikat sebenarnya itu bukan urusan kami. Nah, Allahu yuhasibu sariratah, itu urusan Allah SWT. Allah yang akan menghisab rahasia yang ada dalam batinnya, dalam hatinya. Wa man adhara lana su'an, barang siapa menampakkan kepada kami kejelekan, lam nu'amminhu, kami tidak memberi jaminan keamanan kepadanya. Walam nusaddiqhu, kami tidak membenarkannya, ya, tidak mempercayainya. Wa in qala, dan apabila dia mengatakan inna sariratahu, meskipun dia mengatakan inna sariratahu hasanatun, sesungguhnya ya batinnya adalah baik, sesungguhnya saya ini orang baik, saya bermaksud baik, saya berniat baik, percaya saja saya, tetapi yang tampak darinya adalah kejelekan, maka tidak akan dipercaya, tidak akan dipercaya. Tayyib, atau faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sayrati syai', terus semakin jelas. Jadi barang siapa menampakkan kepada kami kebaikan, ya, kami percaya padanya, ini merasa tenang dengannya, percaya, dan kami dekatkan di sisi kami. Adapun urusan batinnya yang dia rahasiakan, itu bukan urusan kami. Allah yuhasibu sayyidat, Allah yang akan menghisap dia urusan batinnya, ya, karena itu rahasia, ya, tidak bisa dibelah dadanya untuk menyingkap apa yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan. Hanya Allah yang mengetahui kalau itu. Allah akan menghisapnya. Sebatas yang ditampakkan, itu yang menjadi dasar dalam menyikapi dia, ya, dipercaya dan akan didekatkan. Wa man adhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu, barang siapa menampakkan kepada kami kejelekan, kami tidak akan percaya padanya, tidak akan tenang dengannya, oleh karena itu tidak akan didekatkan, tidak akan disikapi, akan disikapi, ya. Wa in qala inna sariratu hasanatun, meskipun dia mengaku bahwa ya dia orang baik, dia niatnya baik, ya, batinnya baik, hatinya baik, itu tidak akan dipercaya karena yang dia tampakkan adalah kejelekan. Nah, ini jelas sahih dari Umar dalam Sahih Bukhari. Ya. Kata Syekh Rabi, faqad yakunu ma'na al-hadithaini wahidan. Boleh jadi makna dua hadis tersebut, yakni tadi yang riwayat Ahmad yang ada kelemahannya dan riwayat Al-Bukhari ini yang jelas sahih dari Umar. Ya, maknanya sama, ba'da ta'ammuli wal fahmi, setelah direnungi dan difahami dengan baik, dua riwayat ini sama maknanya. Fama qalahu as-sawiyan bihadha al-itlaq yukhalifu ma 'alaihi kullu salaf. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh sawiyan dengan pemutlakan ini, ya, itu tadi secara mutlak kita harus tetap cinta, loyal kepada semua orang, semua muslim, karena namanya muslim mesti ada kebaikannya, jangan lupa kebaikannya, meskipun dia pecandu khamr, meskipun dia rentenir, meskipun dia ini dan itu dari kesalahan-kesalahan besar, dosa-dosa yang dilakukannya, meskipun dia tokoh mubtadi, ya, meskipun dia tidak taubat. Nah, ini dari sawiyan ini, dan dia katakan bahwa itulah sikap yang adil, yukhalifu ma alaihi kullus salaf, ini menyelisihi manhaj yang dijalani oleh seluruh salaf pendahulu kita yang saleh. Berikutnya kata Syekh Rabi, wa qauluhu wa hadha huwa al-haddul fasil bain ahli sunnati wal khawarij, inilah batas pemisah pembeda antara ahli sunnah dan khawarij. Wa isyaratuhu ila al-majmu' di Ibn Taymiyah, dan isyarat dia menunjuk kepada majmu'ul fatawa, kumpulan fatwa-fatwa Ibn Taymiyah. Ya. Yufidu, menunjukkan anna man lam yuwazin bainal ijabiyyati was-salbiyyati fi haqqil ashkhasi mathalan fahuwa minal khawarij. Menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak bersikap netral, menimbang secara netral antara sisi positif yang dimiliki oleh seseorang dan sisi negatifnya. Sisi positifnya kebaikannya, sisi negatifnya adalah kesalahannya, ya, pada hak, ya, orang-orang misalkan yang tidak menimbang secara netral seperti itu, fahuwa minal khawarij, berarti dia termasuk khawarij. Artinya jika mentahdir mubtadi berarti khawarij. Ya, jika menjauhi para pecandu khamr, para rentenir dan semisalnya, ya, dibenci, itu berarti khawarij. Itu yang ditunjukkan oleh ucapannya. Wa anna hadzal amala min amali khawarij, dan bahwasanya amalan ini termasuk amalan khawarij. La min amali ahli sunnah, ini bukan amalan ahli sunnah. Alladzina aqamu manhajahum 'ala almuwazanat, yang menegakkan manhaj mereka di atas sikap netral. Ini ya yang ditunjukkan dalam ucapan dia. Wa hadzal ladzi 'amilahu al-akh Sawiyan fihi khata'un wa khatarun min wajhain. Min jihatain. Dan ini amalan, ya, apa yang dilakukan oleh al-akh Sawiyan di sini pada tulisannya ini mengandung kesalahan dan mengandung bahaya dari dua sisi. Ini salah dan berbahaya dari dua sisi, kesalahan dan bahaya. Ya, al-ula, al-jihatul ula, sisi kesalahan dan bahaya yang pertama dari ucapannya, kata Syekh Rabi, at-ta'ridu biman la yaltazimuna manhajal muwazanati bi annahum fi amalihim hadza yaslukuna maslakal khawarij. Sindiran, tudingan terhadap orang yang tidak berpegang dengan manhaj muwazanah, manhaj muwazanah, manhaj netral, ya, versi dia yang didengungkan, bahwa sesungguhnya pada amalan mereka jika tidak netral terhadap orang-orang, ya, hanya sisi kesalahannya yang ditinjau, yang diangkat, kemudian tidak ditimbang dengan kebaikan-kebaikannya, kemudian itu dijadikan dasar untuk mentahdir, untuk membenci, untuk menjauhi, bahwa sesungguhnya amalan mereka ini dengan itu, dengan amalan mereka ini, yaslukuna maslakal khawarij, mereka telah menempuh jalannya khawarij. Jadi barang siapa tidak mengikuti manhaj muwazanah yang diserukan oleh dia, manhaj netral itu tadi, ya, yang berarti tidak ada tahdir, ya, tokoh mubtadi, ya, para penjahat, para pelaku kefajiran, kefasikan, ya, semuanya tetap dicintai, tetap kita loyal pada mereka, tidak ada tahdir, tidak ada boikot dan seterusnya, ya, itu manhaj muwazanah netral maksudnya. Nak ulangi supaya bisa difahami benar yang dia klaim itu. Nah, barang siapa tidak mengikuti manhaj netral yang dia serukan, berarti orang itu telah menempuh jalannya khawarij. Berarti difonis khawarij jika tidak netral seperti yang dimaukan oleh dia. Begitu. Nah, ini kan bahaya sekali. Ya, ini kan berarti memfonis ahlus sunnah khawarij. Ini kadib. Nah, batil. Ini kedzaliman terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Naam, kata Syekh Rabi, wa qad 'alimta wa sata'lamu bima sayati fi hadzal bahth insyaallah. Sungguh Anda telah tahu dan Anda akan tahu nanti dengan apa yang akan datang penjelasannya pada pembahasan ini insyaallah, anna hadzal manhaja, bahwa sesungguhnya manhaj ini manhajal muwazana, manhaj netral, ya, yang diserukan oleh Sawiyan, ghairu lazim, tidak wajib untuk ditempuh. Tidak wajib. Kalau dikatakan tidak wajib, berarti yang tidak mengikutinya tidak dosa. Bal huwa manhajun fasidun. Bahkan itu adalah manhaj yang rusak. Manhaj yang batil. Kalau dikatakan manhaj yang rusak dan batil, jika diikuti justru dosa. Justru salah. Ya, kerusakan berarti kebatilan. La ya'rifuhu salafu. Kaum salaf tidak mengetahuinya. tidak mengenal manhaj seperti itu. Wa amaluhum yajri ala khilafih, dan amalan kaum salaf berlangsung berjalan di atas penyelisihan terhadap itu. Amalan salaf, manhaj salaf menyelisihi hal itu, tidak seperti itu. Jadi tidak dikenal oleh kaum salaf. Berarti ini apa? Manhaj ini berarti bid'ah. Manhaj yang diserukan ini bid'ah, yang akan merusak di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, yang ingin memerangi amar ma'ruf nahi mungkar, karena manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam bersikap seperti yang telah kita pelajari, yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu adalah nasihat bagi umat. Ya. Al-thaniyah, yang kedua, anna alladhi qarrahu sawiyan syai'un. Sesungguhnya sesuatu yang ditetapkan oleh as-sawiyan adalah perkara lain. Wa kalama syekhil islam alladhi ahala alaihi syai'un akharu, dan ucapan Syekhul Islam yang dia tunjukkan, yang diisyaratkan untuk merujuk kepada majmu' fatwanya Ibnu Taimiyah adalah perkara lain. Tidak ada kaitannya. Jadi ini talbis. Ini pengecohan. Ya. Ini penipuan. Dalam rangka untuk menyeret orang-orang agar rusak bersamanya mengikuti manhaj muwazanahnya. Mengatasnamakan bahwa ini ya dari Ibnu Taimiyah. Dilihat di majmu' fatwa juz sekian halaman sekian, padahal berbeda pembahasannya, tidak ada kaitannya. Diangkat di sini oleh Syekh Rabi apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan bahwa itu talbis dari dia. Ya, qala Syekhul Islam rahimahullah, kata Syekhul Islam rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati, di antara prinsip ahli sunnah, di antara akidah, prinsip keimanan ahli sunnah, annad-dina wal imana qaulun wa amal. Sesungguhnya agama, iman mencakup ucapan dan amalan. Ya, ini definisi iman versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama, iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan rinciannya, qaulul qalbi wal lisan. Ucapan kalbu dan ucapan lisan. Ucapan kalbu adalah tasdik, ya, keyakinan hati membenarkan. Dan ucapan lisan yaitu ya mengikrarkan dengan lisan ya kebenaran itu. Jadi yang diucapkan sesuai yang diyakini. Kemudian wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan amalan hati seperti tawakal, harapan, takut kepada Allah, dan amalan hati lainnya. Wal lisan, amalan lisan, baca Quran, zikir, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan misalnya wal jawarih, dan amalan anggota-anggota tubuh lainnya, ya, gerakan-gerakan dalam sholat, amalan sholat, dan amalan-amalan yang lainnya dengan anggota-anggota tubuh luar, ya, itu semua adalah agama dan itu semua adalah iman. Wa annal imana yazidu bitta'ah, dan bahwasanya iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya iman akan bertambah kuat, akan menguat, akan semakin kuat, semakin sempurna dengan ketaatan. Ya, yang menunjukkan bahwa kekuatan iman, kesempurnaan iman, setiap muslim, setiap mukmin itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Tidak seragam. Ya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan itu melemah, mengendor dengan maksiat. Semakin bermaksiat semakin melemah, semakin bermaksiat semakin melemah, semakin bermaksiat semakin melemah. Ya. Nah, semakin taat, semakin menguat, semakin taat, semakin menguat. Begitu iman. Ya. Wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblati bil ma'asi wal kaba'ir. Bersama dengan itu, Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul qiblah, tidak mengkafirkan kaum muslimin yang sholat menghadap ke kiblat dengan sebab maksiat-maksiat yang dilakukan. Berapapun banyaknya maksiat yang dilakukan, selama apapun imannya tidak akan dikafirkan. Ya. Selama tingkatan dosanya itu bukan pembatal keislaman. Dosa-dosa besar yang dilakukan, apakah berzina, membunuh, rentenir yang bergeliman dengan riba, ya, pecandu khamr, ya, kefasikan ini, kefasikan itu, betapa banyaknya dosa besar yang dilakukannya, tidak akan dikafirkan oleh ahlus sunnah wal jamaah, ya, karena dosa-dosa tersebut, maksiat-maksiat itu, meskipun dosa-dosa besar, tapi tidak sampai pada tingkatan membatalkan keislaman. Itu ada kaidahnya. Tidak, ya, tidak membabi buta ahlus sunnah wal jamaah. Pakai ilmu, pakai kaidah. Kama yaf'alu khawarij. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh khawarij. Adapun khawarij, satu dosa besar saja dilakukan kafir. Murtad. Kekal dalam neraka. Selesai. Itu khawarij. Balil ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi. Ya. Bahkan hubungan persaudaraan yang diikat dengan keimanan, ya, saudara seiman itu tetap utuh bersama dengan maksiat-maksiat yang ada. Artinya itu masih saudara kita seiman, sama-sama muslim, ya, yang beriman meskipun dia punya kesalahan ini, kesalahan itu, punya maksiat ini dan maksiat itu, dosa besar ini dan dosa itu. Dia masih saudara kita seiman, masih muslim seperti kita. Artinya kita tidak, ya, memvonis dia kafir sehingga bukan lagi saudara seiman. Itu khawarij yang seperti itu. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil qisas. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat al-qisas. Dalam surah al-Baqarah ayat 178. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ini terkait dengan qisas, pembunuhan. Ya. Membunuh jiwa seorang muslim. Kemudian ada hukum qisas, dikisas sebagai balasannya. Ya. Tetapi masih ada pilihan lain. Boleh jadi pihak keluarga korban, ya, yang punya hak untuk mengambil keputusan tidak menuntut qisas. Boleh jadi dia memaafkan, ya, memilih pilihan yang lain, bukan qisas. Maka di sini Allah mengatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa mendapat maaf dari saudaranya, dimaafkan oleh saudaranya, ya, tidak dituntut qisas. Naam, fattiba'un bil ma'ruf. Ya, memilih pilihan lain bukan qisas, maka hendaknya diikuti dengan cara yang ma'ruf pilihan tersebut. Sisi pendalilannya, Allah mengatakan faman 'ufiya lahu min akhihi, barang siapa diberi maaf oleh saudaranya, padahal ini sudah membunuh, dosa besar kan? Nah, tetapi Allah mengatakan faman ufiya lahu min akhi, barang siapa dimaafkan oleh saudaranya, ini keluarga korban yang dibunuhnya ini memaafkan dia dan itu dianggap saudara seiman. Ya, pada ayat ini. Berarti kan dia tidak kafir dengan pembunuhan itu. Wa qala ta'ala, yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9-10, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, dua-duanya dari kalangan kaum mukminin kaum muslimin, iktatalu, konflik antara keduanya, cekcok, kemudian perang saudara. Faslihu bainahuma, maka, ya, upayakanlah perdamaian di antara keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu dari dua kelompok itu jahat terhadap kelompok yang lain, melampaui batas, maka perangilah pihak yang jahat tadi, yang melampaui batas, sampai dia kembali kepada ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at. Kemudian apabila dia kembali ya, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara kedua pihak tersebut bil adli, dengan cara yang adil. Wa aqsitu, berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil, berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum mukminin itu semuanya ikhwah. Ya, orang-orang yang bersaudara. Saudara seiman. Fa aslihu baina akhawaykum. Oleh karena itu, damaikanlah di antara dua saudara kalian yang bertengkar. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dari ayat ini. Dari awal dikatakan apabila wa in ta'ifatan minal mu'minin, apabila ada dua golongan dari kaum mukminin, berarti dua-duanya masih mukmin. Tidak ada yang dikafirkan meskipun sudah berperang. Bunuh-bunuhan, kalau berperang mesti ada korban, di sini ada yang mati, di sini ada yang mati. Ya. Tapi sama-sama dianggap mukmin. Ya. Meskipun salah satunya jahat kepada yang lain dan diperangi, ya, sebagai pelajaran baginya agar dia bisa kembali kepada jalan yang benar, kemudian nanti didamaikan. Tetapi ya, tidak dikafirkan. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Ta'ala. Sebenarnya kaum mukmin itu semuanya ikhwah. Meskipun ini jahat, ini berbuat zalim pada saudaranya, tetap ikhwah. Masih saudara seiman. Maka fa'aslihu bain akhawaikum, damaikan di antara kedua saudara yang bertengkar, yang berperang. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi tidak mengkafirkan. Wala yaslibuna al-fasiq al-milliya ismal iman bil kulliyah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak merenggut dari orang yang fasik ya dalam agama Islam, al-milli artinya dia muslim yang fasik. Ahlus sunnah tidak merenggut darinya status keimanannya secara menyeluruh. Bukan berarti al-milli al-muslim ini tadi yang menghadap ke kiblat dalam salatnya ketika melakukan pembunuhan, melakukan zina dan semisalnya, ya, minum khamr dan semisalnya, dosa-dosa besar, bukan berarti kemudian kita renggut status keimanannya. Sudah, statusmu sudah kafir, bukan lagi mukmin muslim. Tidak, ahlus sunnah tidak seperti itu. Wala yukhalliduna fi an-nar. Ahlus sunnah tidak mengekalkan dia dalam neraka. Tidak mengatakan kafir sudah bukan mukmin, ya, berarti kekal di neraka nanti. Kama taquluhul mu'tazilatu, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum mu'tazilah. Ya, kaum mu'tazilah sama dengan khawarij. Kaum mu'tazilah sama dengan khawarij, mengatakan bahwa pelaku dosa besar, muslim yang melakukan dosa besar, kekal di neraka. Bedanya ada beda tipis sedikit. Khawarij ya mencabut status keimanan orang itu dan mengatakan statusnya murtad kafir. Secara sorohah, secara jelas kafir, statusnya kafir. Mu'tazilah mengatakan dia bukan lagi muslim, tapi bukan kafir. Agak sedikit apa ya? Nah, kayak gitulah Mu'tazilah. Nah, dikatakan dia fi manzilatin bainal manzilatain, dia pada posisi antara dua posisi, bukan muslim, bukan juga kafir. Tapi Mu'tazilah sepakat dengan Khawarij, di akhirat nasibnya apa? Kekal dalam neraka. Nah, ahlus sunnah jamaah tidak seperti itu. Balil fasiqu yadkhulu fi ismil iman. Menurut ahlus sunnah jamaah, ya, bahkan orang fasik itu masih masuk dalam nama iman, dalam penamaan iman, dalam status keimanan masih statusnya mukmin. Ya. Fi mithli qawlihi ta'ala, pada semisal dengan firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka merdekakanlah seorang budak sahaya yang beriman. Artinya di antara pilihan pembayaran kafarat ya pada dosa atau kesalahan tertentu, yaitu memerdekakan budak, dan syaratnya adalah budak itu beriman. Apakah disyaratkan bahwa budak yang memenuhi syarat untuk dimerdekakan dalam pembayaran kafarat, apakah budak itu harus sempurna imannya? Jadi kalau budak itu misalkan fasik, ya, pelaku dosa besar, tidak sah untuk dijadikan sebagai penebus dengan memerdekakannya? Jawabannya, tidak dipersyaratkan harus yang sempurna imannya. Yang penting dia beriman. Dia budak dan dia beriman, muslim, meskipun dia fasik. Berarti orang fasik masuk dalam semisal dengan ayat ini. Yakni artinya penamaan penyematan status mukmin, ya, di antara penggunaan status penyematan status mukmin itu meliputi mukmin yang sempurna imannya dan mukmin yang fasik, yang lemah imannya. Nah, kita mengatakan kaum mukminin sekalian, apakah maksudnya wahai yang sempurna imannya semua? Bukan begitu maksudnya. Wahai kaum mukminin sekalian, maksudnya ya semua yang ada di sini yang seiman, nah, di antaranya ada yang sempurna imannya, ada yang tidak, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu hakikatnya. Kan begitu. Nah, wa qad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq. Dan mungkin saja orang fasik itu tidak masuk dalam penamaan status iman yang sempurna. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, adalah orang-orang yang apabila nama Allah disebut, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah kuat iman-iman mereka. Ini yang disifati seperti ini, jika mendengar nama Allah disebut, bergetar hatinya, takut kepada Allah. Jika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, semakin bertambah keimanannya, semakin menguat keimanannya. Ini semua orang beriman seperti itu? Hah? Tidak semua kan? Yang dimaksud di sini orang-orang yang sempurna imannya. Nah, ya, orang-orang fasik tidak masuk di sini. Nah, tidak masuk di sini, Anda tidak masuk dalam status keimanan yang sempurna. Nah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina sementara dia mukmin. Mukmin yang dimaksud apa? Mukmin yang sempurna imannya. Ya, kalau imannya sedang sempurna, tidak mungkin dia berzina. Nah, berarti sedang lemah tingkat ya mukminnya. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan sempurna imannya. Kalau dia sedang sempurna imannya, tidak akan mencuri. Itu berarti sedang lemah imannya. Ya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah dia minum khamar ketika meminumnya dalam keadaan mukmin yang sempurna imannya. Nah, tentunya ketika itu sedang lemah imannya. Nah, al-hadithi sampai akhir hadith. Wa yaqulun, dan ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, huwa mu'minun. Perhatikan. Ini detailnya, ini rinciannya. Statusnya mu'minun naqisul iman. Mu'min yang kurang imannya. Mu'min yang lemah imannya. Masih mu'min tapi lemah imannya. Kurang imannya. Au mu'minun biimanihi, atau dirincikan dengan mengatakan mu'minun biimanihi, dia beriman dengan keimanannya. Fasikun bikabiratihi, dia fasik dengan dosa besarnya. Fala yu'tal ismal mutlaqa, maka dia tidak diberi status penamaan ya mukmin yang sempurna ya, tidak wala yuslabu mutlak al-ism wala yuslabu mutlak al-ism dan tidak direnggut darinya ya pemutlakan nama iman, artinya kita tetap mengatakan dia mukmin. Nah, meskipun hakikatnya imannya lemah, nah, begitu. Jadi dia dikafirkan. Nah, ini keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawa yang ditunjuk oleh Sawiyan. Fahadha huwa kalamu Syekhul Islam alladhi ahala alaihi al-akh Ahmad As-Sawiyan. Ini ucapan Syekhul Islam yang ditunjukkan oleh Ahmad As-Sawiyan wa huwa yatadammanu bayana mukhalafatil khawarij li ahli sunnati fi usatil mu'minin, dan ucapan Ibnu Taimiyah itu mengandung penjelasan penyelisihan kaum khawarij terhadap manhaj ahli sunnah dalam menyikapi kaum mukminin yang melakukan dosa. Ya, fa ahlus sunnati la yukaffirunahum birtikabi kaba'irid dunubi. Jadi ahlus sunnah tidak mengkafirkan mereka dengan sebab mereka melakukan dosa-dosa besar. Wal khawarij yukaffirunahum, sedangkan kaum khawarij mengkafirkan mereka. Wa ahlus sunnati la yahkumuna ala murtakibil kaba'iri al-musirrina 'alaiha bil khururi fin nar. Ahlus sunnah tidak memfonis para pelaku dosa besar yang bersikuku dengan dosa besarnya, yang terus dengan dosa besarnya, artinya dia tidak mau taubat. Ya, sampai dia mati tidak mau taubat. Jadi mati di atas dosa besarnya tanpa taubat, ahlus sunnah tidak memfonis kekal dalam neraka. Wal khawariju wal mu'tazilatu yahkumuna 'alaihim bil khuludi fin nar. Sedangkan khawarij dan mu'tazilah memfonis mereka kekal dalam neraka. Wa huma amrani la 'ilaqata lahumā bil manhaj alladhi yuqarriruhu as-sawiyyan. Dan dua perkara ini tadi, dua prinsip tadi yang berbeda antara al-sunnah dengan khawarij, tidak ada kaitannya dengan manhaj netral yang sedang digaungkan oleh Sawiyan. Apa hubungannya? Ini kan talbis. Ya. Pengecohan ini, penipuan. Nah, penipuan ilmiah. Wa syattan bainahuma wa bainahu syattan. Jauh hubungannya antara keduanya. Jauh, tidak ada kaitannya sama sekali. Wa la yaslibunahum ismal iman. Iya, masih ada lanjutan ini. Yang punya kitab. Iya, kelanjutannya ini. Wa la yaslibunahum ismal iman. Ada. Ada ya. Nah, wa la yaslibuna ismal iman bal yadkhuluna indahum fi musamma mutlaqil iman. Nah, jadi mereka ahlus sunnah tidak merenggut penamaan iman dari mereka ya, melainkan di sisi ahlus sunnah mereka masih masuk dalam ya pemutlakan status iman, ya bahwa mereka mukmin, ya orang-orang beriman terlepas keimanannya sedang lemah yang kefasikan. Wala yu'tunahum ismal imanil mutlak, dan mereka ahlus sunnah tidak memberikan kepada para pelaku dosa besar itu ya, tidak menyematkan kepada mereka status nama keimanan yang sempurna, bahwa mereka adalah mukmin dalam arti sempurna imannya, tidak. Bisa babi nuqsani imanihim bil ma'asil lati irtakabuha, dengan sebab kelemahan iman mereka dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Naam. Kemudian Syekh menutup dengan mengatakan wa hadzal madhhabu alladhi yuridu as-sawiyyan an yansibahu ila ahli sunnah. Madhab ini madhab netral yang ingin dinisbatkan, ingin disandarkan oleh as-sawiyyan kepada ahli sunnah, innama huwa madhhabu katsirin, yakni madhhab yang dimaksud tadi madhhab khawarij ini arahnya. Nah, ulangi, wa hadzal madhhab alladhi yuridu as-sawiyyan, yakni dia kan mengatakan jika tidak menempuh manhaj netral seperti yang dia inginkan, berarti berarti orang itu manhajnya khawarij. Nah, madhhab khawarij yang dia tuduhkan kepada ahlus sunnah ini, ya, yang dia sandarkan kepada ahlus sunnah bahwa mereka telah menempuh madhab khawarij karena tidak mau netral, innama huwa madhhabu katsirin mimman yatawallahum as-sawiyyan, sesungguhnya itulah hanyalah sesungguhnya itu madhab kebanyakan tokoh-tokoh yang dicintai dan ya as-sawiyyan loyal kepada mereka, wa yudafi'u anhum, dan as-sawiyyan membela mereka, min amsali, dari para tokoh semisal Sayyid Qutb wa atba'ihi, Sayyid Qutb dan para pengikutnya. Ya. Jadi justru madhab yang dituliskan oleh sunnah sebenarnya itu madhab orang-orang yang dibela oleh dia, yang dicintai dan loyal ya dengan yang sawiyan, yaitu seperti Sayyid Qutb yang memang mengkafirkan ya kaum muslimin. Nah, ahlus sunnah bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Tayyib, alhamdulillah kita selesai. Nah, dan kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan berikutnya akan masuk ke syubhat berikutnya dari orang ini, akan dibantah oleh Syekh Robi, dan di penjelasan bantahan itu kita memetik faedah-faedah yang masya Allah ya, yang semakin memahamkan kita akan manhaj ahlus sunnah dan semakin mengukuhkan kita insyaallah di atas al-haq. Wallahul muwaffiq, jazakumullahu khairan, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.